Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bertemu dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang kita kaji satu ayat demi satu ayat hari di setiap harinya. Ya, semoga ini semuanya dapat memberikan pencerahan ke dalam diri kita dan khususnya bagi kami yang menyampaikan, dan kiranya ada manfaat yang dapat kita petik walaupun tidak banyak dari penjelasan-penjelasan ini. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita telah sampai pada surah Al-Isra ayat ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha 'adaban shadida kana dhalika fil kitabi mastura. Artinya, tiada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat. Atau kami, kata Allah, kami azab penduduknya dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini memiliki rentetan yang sangat erat dengan ayat-ayat sebelumnya. Jika ayat-ayat sebelumnya bercerita tentang kedurhakaan, kufur nikmat dan kemusyrikan yang dilakukan, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa penduduk kampung yang durhaka itu beserta dengan kampungnya Allah akan binasakan. Tentunya di dalam catatan sejarah banyak sekali negeri-negeri yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran penduduknya. Kita baca ada surah As-Saba, negeri Saba yang baru saja kita bahas beberapa bulan yang lalu dalam surah As-Saba, surah Saba. Dan begitu juga kisah Fir'aun. Begitu juga kisah Madain Saleh yang berbatasan antara Arab Saudi dan Jordan. Begitu juga kita dapat melihat negeri-negeri yang lain yang dihancurkan dan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala karena kedurhakaan penduduknya. Nah, pertanyaan yang mungkin perlu kita munculkan di awal kajian ini, akankah kita di Indonesia ini, di Medan ini, menunggu Allah Subhanahu wa taala menghancurkan penduduknya berikut dengan kota Medan ini karena kedurhakaan yang kita lakukan, baru setelah itu kita mau bertobat, baru kita mau bertauhid dan mengesahkan Allah, baru mau kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, baru kita mau sujud dan memakmurkan masjid. Tentu ketika azab Allah Subhanahu wa taala ia turunkan dan menghancurkan penduduk suatu kampung dan begitu berikut kampungnya beserta dengan seluruh yang ada di dalamnya, maka tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat karena kita sudah binasa. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Kita melihat hari ini banyak sekali kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh generasi muda, geng motor misalnya. Begitu juga pencurian, perampokan, pembunuhan, ya. Dan bagaimana kita melihat sekarang dekadensi moral yang sungguh luar biasa terjadi di kota ini. Dan itu semuanya tidak menunjukkan bahwa kita modern, bahkan itu menunjukkan kita kembali kepada kehidupan yang sangat primitif, yaitu tidak berbaju, tidak berpakaian secara sopan, dan tidak mengumbar syahwat di tengah jalan. Dan ini semuanya adalah bentuk daripada undangan kepada kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Syekh Mutawalli Sya'rawi menegaskan bahwa ayat ini diawali dengan in, wa in min qaryatin illa. Jadi ada nafi dan isbat. Allah nafikan tidak ada suatu kampung pun kecuali nahnu muhlikuha, kecuali kamilah, kata Allah, yang menghancurkannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan suatu negeri, itu karena disebabkan oleh kedurhakaan penduduknya, bukan karena kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an pada surah yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga telah menegaskan bahwa kerusakan, ya, kalaulah sekiranya penduduk suatu kampung itu beriman, bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan kucurkan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, namun ketika mereka durhaka, mereka mendustai nikmat yang telah Allah berikan dengan kesyirikan, dengan kerusakan yang mereka buat, dengan tidak mengesahkan Allah dan tidak memakmurkan masjid. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami akan ambil itu semuanya, akan kami cabut itu semuanya karena ulah daripada mereka sendiri. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir ustaz kita yang tidak asing lagi bagi kita suaranya, itu Ustaz Ahmad Perdana Indra. Fadhil. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, prolog yang disampaikan oleh Ustaz Adi tadi sangat menyentuh kesadaran kita bahwa sebenarnya keterangan Allah Subhanahu wa taala adanya azab yang diturunkan dengan sangat keras kepada orang-orang yang melakukan tindakan kesalahan sebelum, bahkan sebelum datangnya hari kiamat, itu merupakan karena faktor sudah melakukan dosa, kesalahan, atau terang-terangan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keterangan ayat lain kita bisa mendapatkan hal ini secara jelas digambarkan oleh Allah. Wa ka'ayyim min qaryatin 'atat 'an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadida wa 'azabnaha 'azaban nukra. Berapa banyak dari suatu kampung, dari suatu tempat, daerah, negeri, 'atat 'an amri rabbiha, yang bersikap sombong terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, wa rusulihi, dan juga para rasulnya, bersikap sombong, tidak mau tunduk dan melaksanakan. Bahasa benah hisaban syadida, maka kemudian kami menghisapnya dengan hisap, dengan perhitungan yang sangat keras sekali, dan kami azab dengan azab yang tidak, yang sangat-sangat ditakuti oleh manusia. Para pendengar rahimakumullah, sebagaimana tadi ini disampaikan oleh Ustaz Adi, bahwa cukup catatan sejarah menjadi bukti nyata bahwa sebenarnya keterangan firman Allah Subhanahu wa taala ini terlaksana. Kalau pada masa dahulu ada kaum misalnya kaum Fir'aun yang dihancurkan oleh Allah, fa akhaznahu wa junudahu fanabaznahum fil yammi wa huwa mulim, ya, ketika Fir'aun sombong dan tidak mau menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa, kami hukum dia beserta dengan tentaranya, kami tenggelamkan ke dalam lautan, wa huwa mulim, dan dia mati dalam keadaan sangat tercela. Begitu juga dengan kaum Ad, ya, kaum di mana Allah mengutus Nabi Hud di situ. Wa fi Adin iz arsalna alaihim rihal aqim, kami kirimkan angin yang begitu sangat dingin, mencucuk, yang tidak sanggup mereka tahan. Akhirnya mereka mati seperti tunggul-tunggul yang habis, yang mati kering tanpa mampu melakukan apapun. Begitu juga dengan kejadian umat lain, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, ada kaum Saba yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana dengan kondisi saat sekarang ini? Apakah Allah masih akan menghukum orang-orang yang suatu negara, suatu daerah, suatu kampung yang melakukan tindakan-tindakan maksiat? Jawabannya adalah Allah juga tetap akan menjatuhkan hukuman dan azab kepada setiap pelaku kemaksiatan dan juga dosa. Oleh karena itu, satu hal yang tidak salah untuk kita pahami bersama adalah bahwa kalau saat sekarang ini kita menjalani hidup dalam keadaan tidak tenang, bencana yang selalu menimpa, maka pemahaman yang paling utama yang harus kita pahami adalah ini terjadi karena kita sudah melakukan dosa atau kesalahan. Dan itu tidak salah. Tidak usah kita berbicara apakah ini musibah ataukah ini cobaan, apakah ini azab dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah merupakan sebagai ujian bagi kita untuk meningkatkan keimanan. Kita ambil saja satu kalimat yang mampu membuat kita cepat tersadar dan memperbaiki perbuatan kita, bahwa yang kita alami saat sekarang ini merupakan hukuman dari Allah karena dosa yang kita lakukan. Terlepas apakah itu merupakan ujian karena kita melakukan perbuatan baik, tapi yang jelas kalau kita merasa bahwa kita punya dosa dan kita tersadar dengan itu dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang lebih baik daripada melakukan dosa, maka insya Allah segala musibah yang kita hadapi atau ketidaknyamanan hidup yang saat sekarang ini sedang kita jalani itu dapat berubah menjadi kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Jadi mari coba sekali lagi kita pahami, kalau ternyata ada yang bermasalah dalam kehidupan kita, cepat-cepat ingat bahwa ini merupakan terjadi karena dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Cari apa dosa atau kesalahan yang sudah kita lakukan, cepat-cepat bertobat kepada Allah dan lakukan yang terbaik. Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata, ganti perbuatan buruk itu dengan melakukan perbuatan baik. Bukan malah menjadi orang-orang yang pesimis, aku sudah melakukan dosa, kalau begitu sudah kadong lakukan dosa yang kedua kalinya dan seterusnya, sehingga akhirnya azab Allah akan semakin jelas di hadapan pandangan kita. Saya kira itu, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Mungkin satu kesimpulan akhir yang dapat kita sampaikan, bahwa kedurhakaan itu adalah sumber bencana. Jadi ketika bencana atau hukuman menimpa diri kita, tidak perlu lagi dikaji apakah ini adalah ujian atau ini adalah musibah atau ini ada hikmah di balik itu. Hikmah yang pasti adalah ketika kita menyadari bahwa diri kita berlumuran dengan dosa dan memperbaiki diri, itulah hikmah yang sebesarnya, yang sebenarnya. Tidak lagi kemudian menyalahkan ini dan itu atau mencari-cari kesalahan orang lain untuk dikambing hitamkan sebagai penyebab dari turunnya azab dan musibah itu. Demikianlah mungkin yang dapat menjadi catatan kita pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, dan mari segera kita perbaiki diri kita dan dengan mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Semoga kita berbahagia di dunia dan kelak di akhirat kita akan masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Perdana. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ikuti terus kajian ini setiap harinya di Radio Republik Indonesia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.